selalu menjaga, menjaga cinta ini hanya untukmu. Tahukah kamu perasaanku hancur tanpamu? Begitu dalam ku mencintaimu, menyayangimu selalu. Salahkah aku bila ku selalu merindukanmu, meskipun perih namun ku